Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tentang solatul janazah wa ahkamul janaiz, tentang solat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sampai pada masalah yang ketiga. Nah, kita masuk pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. As-salatu 'alal mayyit wa hukmuha wa dalilu dzalik. Menyolati mayyit, hukumnya dan dalilnya. Jadi masalah yang keempat yang akan dibahas adalah tentang sholat jenazah. Dan juga akan dibahas hukumnya serta dalil-dalilnya. As-sholatu 'alal mayyit fardun fardu kifayatin. Sholat terhadap mayyit, yaitu menyolatkan jenazah atau sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Dan makna wajib kifayah adalah idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila dikerjakan oleh sebagiannya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Ini makna fardu kifayah. Itu amalan yang jika dia dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Apa dalilnya? Wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man mata wa alaihi dain. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang. tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki sangkut paut dengan hutang piutang. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ya, "Sallu ala sahibikum." Ya. Salatlah atas sahabat kalian. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya lakukanlah oleh kalian salat jenazah. Ya. Salati jenazahnya. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya karena dia masih memiliki dain, hutang. Naam. Baik. Di dalam hadis ini jelas bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum menyolati jenazah tersebut. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya. Ini menunjukkan bahwasannya hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Nah, beliau tidak menyolatinya karena dia masih memiliki hutang. Ya. Nah, dan ini sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Agar tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang piutang. Sehingga sampai dia meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan yang besar dari hutangnya. Demikian pula seorang muslim yang meninggal dalam keadaan fasik, maka dianjurkan untuk para tokoh tidak menyolatinya sebagai apa? Peringatan bagi dia. Adapun kaum muslimin yang lain menyolati. Nah, adapun tokohnya misalkan atau alimnya maka tidak menyolatinya sebagai peringatan bagi yang lainnya. Bahwasanya jika meninggal dalam keadaan fasik seperti ini. Agar supaya yang lain berhenti dari kefasikannya. Berhenti dari kejahatannya. Ya. Ini salah satu dalil tentang wajibnya atau fardu kifayahnya sholat jenazah. Bahwasanya sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Dalil yang lain. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yaum mautin najasyi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari meninggalnya Raja Najasyi. Ya. Beliau bersabda, "Inna akhan lakum qad mat." Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia, yaitu Raja Najasyi yang nan jauh di sana, ya. "Faqumu fasallu alaihi." Maka berdirilah kalian. Dan salatilah jenazahnya dengan sholat gaib. Al-hadis rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk sholat gaib atau sholat jenazah terhadap Najasyi yang meninggal dunia dan belum disolatkan, karena meninggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin kufar. Sehingga tidak ada yang menyolati An-Najasyi. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan salat ghaib. Salat jenazah. Namun hadis ini ya, dijadikan dalil bagi atau oleh sebagian manusia ya, untuk bermudah-mudahan dalam melakukan sholat gaib. Ya. Nah, mayit yang dia sudah disolatkan ya di negerinya ya, sudah diurusi ya, dan seterusnya masih dilakukan sholat gaib di berbagai tempat ya, di masjid sana, di masjid sini ya. Nah, bahkan kadang dianjurkan untuk sholat gaib ya, padahal yang meninggal ini sudah diurusi jenazahnya, sudah disolati oleh kaum muslimin yang banyak juga ya, secara langsung ya. Maka jika sudah disolati oleh kaum muslimin, tidak perlu ada lagi sholat gaib. Nah, tidak perlu lagi ada sholat gaib. Ya. Cukup kaum muslimin yang langsung menyolati jenazah tersebut. Ya. Nah, apalagi hukum menyolatinya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada yang menyolatinya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Syurutus salati 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha. Masalah yang kelima akan dibahas tentang syarat-syarat sahnya sholat jenazah, dan juga akan dibahas rukun-rukunnya serta sunnah-sunnahnya. Nah, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Yang pertama syurutuha, syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat jenazah. Wa syurutuha kal'ati, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. An-niyatu, yang pertama niat. Dia berniat mau melaksanakan sholat jenazah. Bukan mau melaksanakan sholat duhur atau sholat asar, bukan. Tapi berniat akan melakukan sholat jenazah. Wa-niyatu mahallu hal qalbu. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, ini niat. Sehingga tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Yang demikian karena tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang melafadzkan an-niyah. Nah, baik. Sebagian berdalil dengan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak umrah atau haji. Ya. Labbaika hajjan atau labbaika umratan. Ya. Berdalil dengan riwayat ini untuk disunnahkannya melafadzkan niat, ya. Padahal ini bukan melafadzkan niat, tapi ini talbiyah. Ya. Dia sudah ada niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada niat sejak keluar dari rumahnya hendak melakukan umroh dan haji. Hanya saja ketika seseorang masuk ke dalam ihram, ya, ihram mau umroh atau ihram mau haji, ya, ditandai dengan adanya talbiyah. Labbaika umrotan. Nah, maka kalau sudah labbaika umrotan, dia sudah masuk dalam ihram. Ya. Atau labbaika hajjan, maka dia sudah masuk ke dalam ihram haji. Nah, kalau sudah labbaika umratan atau labbaika hajjan, maka dia sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak ihramnya. Baik. Alhasil an-niyah mahalluhal qalbu, niat tempatnya di dalam hati. Niat itu adalah tekad kuat untuk melakukan sesuatu. Ini niat. Ini syarat yang pertama. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Dan niat tempatnya di dalam hati. Kemudian wat taklif. Syarat yang kedua adalah taklif. Dia sudah mukallaf, yaitu sudah dewasa. Nah. Kemudian yang ketiga, wastiqbalul kiblah. Yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi sholat jenazah harus menghadap ke arah kiblat. Jika tidak, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang keempat, wasatrul aurah. Dan menutup aurat. Nah, menutup aurat. Dan sudah kita bahas tentang masalah aurat pada pembahasan tentang na'am sholat. Ya, syarat-syarat sholat. Nah. Kemudian wajtinabun najasah, dan bersih dari najis. Syarat yang berikutnya adalah bersih dari najis. Nah, itu toharoh. Ya. Suci dari najis. Dan juga sudah kita bahas pada pembahasan tentang toharoh. Li'annaha minas sholawat. Yang demikian karena sholat jenazah itu termasuk bagian dari sholat-sholat yang ada. Sehingga na'am harus suci dari najis. Orang yang melaksanakan sholat jenazah tersebut. Wahudurul mayyit baina yadail al-musalli in kana bil balad. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya, nah, hadirnya mayit di depan orang yang sedang sholat. Ingka nabil balad, apabila mayitnya atau jenazahnya ada di negeri tersebut atau ada di daerahnya atau di kotanya, itu ada di tempat tinggalnya. Nah, sehingga nggak boleh jenazahnya di masjid sebelah, ya, dia sholatnya di masjid sini misalkan, ya. Harus berada di hadapan si jenazah tersebut. Nah, adapun sholat gaib tadi adalah ketika jenazah tersebut berada di negeri yang jauh, ya, dan di sana dia belum disolati. Nah, dan di sana dia belum disolati karena mungkin tidak ada kaum muslimin di sana. Ya. Nah. Ini syarat yang keberapa? 6. Hadirnya jenazah atau mayit di hadapan orang yang sholat. Nah, jika mayit itu ada di tempatnya. Wa islamul musalli wal musalla alaih. Syarat yang berikutnya adalah islamnya orang yang menyolati dan yang disolati, yaitu jenazahnya. Nah, dua-duanya harus muslim. Yang menyolatinya harus orang yang muslim. Yang disolatinya atau jenazahnya ini juga harus jenazah muslim. Ya, atau muslimah. Kemudian syarat yang berikutnya. Wattoharotuhuma walau biturobin li'udhrin. Yang berikutnya adalah. Nah. Sucinya orang yang sholat. Ya. Dan jenazahnya. Nah, sucinya orang yang melakukan sholat, ya. Nah, yaitu dia suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Demikian pula, nah, sucinya yang disolatkan, ya. Sucinya jenazah. Itu jenazahnya sudah dimandikan. Nah, sudah dimandikan, sudah diwudukkan dan sudah dimandikan. Nah, sehingga mayit dalam keadaan suci. Jadi orang yang sholat juga suci dari hadas besar dan hadas kecil. Demikian pula jenazahnya suci. Nah, walau biturabin li'udhrin, walaupun sucinya itu dengan cara tayammum dengan debu, ya, li'udhrin karena uzur. Ya, misalkan jenazahnya adalah jenazah yang meninggal karena kebakaran. Ya, terbakar semua anggota tubuhnya, enggak mungkin dimandikan. Ya. Nah, maka ditayamumkan. Baik. Atau orang yang sholat mau nyolati jenazah enggak ada air, ya. Maka dia bertayamum dengan debu atau tanah untuk sholat jenazah. Nah. Yang jelas orang yang sholat, ya, dan jenazah tersebut, ya, kedua-duanya harus suci. Nah, suci dari hadas. Taib, ini diantara syarat-syarat sholat jenazah. Pembahasan kedua, arkanuha, rukun-rukun di dalam sholat jenazah. Wa arkanuha kalati, dan rukun-rukunnya adalah seperti berikut ini. Al-qiyamu min qadirin fi fardhiha. Berdiri, bagi yang mampu. Nah, untuk berdiri. Jadi sholat jenazah sama dengan sholat na'am yang lainnya. Itu wajib untuk berdiri. Bahkan berdiri adalah rukun. Nah, dari rukun sholat. Al-qiyam, berdiri. Kalau dia mampu berdiri, tetapi sholatnya duduk, maka apa? Tidak sah sholatnya. Karena berdiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Li'annaha sholatun wajabal qiyamu fiha kal mafruḍah. Kenapa wajib berdiri? Karena sholat jenazah adalah sholat yang wajib padanya berdiri. Seperti sholat-sholat wajib yang lain. Seperti sholat lima waktu. Ya. Nah, yang padanya wajib berdiri bagi yang mampu. Kemudian rukun yang berikutnya, wat takbiratil arba, empat kali takbir. Empat kali takbir. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara ala najasyi arba'an. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir empat kali ketika menyolati Raja Najasyi, ya, dengan sholat gaib. Ya. Dalam sholat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir arba'an, empat kali. Ini yang kedua. Wa qira'atul fatihati. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Dan ini dilakukan pada setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Li'umumi hadis la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dalilnya adalah karena keumuman hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, tidak ada salat, yaitu tidak sah sholatnya seseorang yang dia tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang berikutnya adalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sholawat yang dibaca setelah tasyahud, ya, yang dikenal dengan nama sholawat Ibrahimiyah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Ila akhirnya. Salawat Ibrahimiyah. Kemudian waddu'a lil mayyit. Yang berikutnya adalah mendoakan mayit. Dan nanti akan disebutkan contoh-contoh mendoakan mayit. Ya. Kalau salawat tadi setelah takbir yang kedua. Ya. Kalau mendoakan mayit, nah, itu setelah takbir yang ketiga. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, beliau bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian menyolati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya. Ada perintah akhlisu lahud doa. Maka ikhlaskanlah atau murnikanlah doa untuknya. Itu doakan dia. Nah. Sehingga doa juga termasuk rukun dari rukun sholat jenazah. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keenam wassalam. Yang keenam adalah salam. Ya. Li umumi hadis. Ya. Dalilnya adalah karena keumuman hadis wa tahlilu hat taslim. Nah. Dan penghalalnya adalah taslim salam. Ya. Ini hadis tentang salat ya, bahwasanya salat itu diawali dengan takbir. Tahrimu had takbir. Nah, pengharamnya adalah takbir. Kalau sudah takbir, haram melakukan pembatal-pembatal sholat. Nah, atau sengaja membatalkan sholat wajib ya, tanpa uzur ya. Ketika sudah takbir, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak sholatnya. Watahrimuha at takbir. Pengharamnya adalah takbir. Watahliluha, dan penghalalnya adalah taslim salam. Kalau sudah salam sudah bisa ngobrol lagi ya. Nah, dan melakukan hal-hal yang lain ya. Karena keumuman hadis ini ya. Maka setelah selesai 4 takbir ya, maka dia salam. Dan yang wajib adalah na'am satu kali salam ya. Yang wajib adalah satu kali salam ke kanan na'am. Dan disunnahkan untuk dua kali salam ke kanan dan ke kiri na'am. Dan disunnahkan untuk dua kali salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana nanti juga akan dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, wat tertib bainal arkan. Tertib, harus berurutan antara rukun-rukun tadi. Ya. Berdiri, takbir, ya. Nah, habis takbir pertama, dia membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, ya. Habis takbir yang kedua, dia membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga dia membaca doa. Mendoakan mayit. Nah. Kemudian setelah mendoakan mayit dia takbir yang keempat. Nah, setelah takbir yang keempat. Nah. Dia salam. Nah. Dia salam. Nah. Dia harus tertib urutan tersebut. Fala yuqaddim ruknan alal akhar, sehingga tidak boleh mendahulukan naam rukun yang satu atas yang lainnya. Enggak boleh mendahulukan mendoakan mayit dulu baru nanti baca surat Al-Fatihah misalnya. Baik. Harus berurutan. Ini penjelasan ringkas tentang rukun-rukun sholat jenazah. Sekarang yang ketiga, sunanuha, sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Wa min sunaniha, di antara sunnah-sunnah dalam sholat jenazah, raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan pada setiap takbirnya. Nah, sehingga dia empat kali mengangkat kedua tangannya, karena empat kali takbir. Dan ini hukumnya sunnah. Sehingga kalaupun tidak mengangkat tangan maka sholatnya sah. Nah, karena sebagian para ulama berpendapat mengangkat kedua tangan dalam sholat jenazah hanya pada rakaat hanya pada takbir pertama, takbiratul ihram yang pertama. Adapun takbir selanjutnya maka tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Sebagian para ulama berpendapat demikian. Nah, sebagian yang lain berpendapat seperti ini, yaitu disunahkan mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir. Nah. Baik. Terjadinya perbedaan pendapat karena naam ada perbedaan pensahihan hadis ya. Atau penghasanan hadis ya. Yang menghasankan atau mensahihkan riwayat tentang mengangkat kedua tangan ya, maka dia berpendapat disunahkannya mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Adapun yang mendhaifkan ya, maka dia berpendapat mengangkat kedua tangan cukup pada takbir pertama. Nah, al-muhim masalah khilafiyah ya, dan masalah khilafiyah tahtaj ila na'am insyirahis sadr, membutuhkan kelapangan dada dalam masalah-masalah khilafiyah fikhiyah. Kemudian wal isti'adatu qabla al-qira'ah. Namun hendaknya seseorang ketika melakukan suatu amalan harus berlandaskan dengan dalil. Dia harus tahu kalau itu ada dalilnya. Nah. Ya. Taib. Dan berusaha untuk mengetahuinya. Wal isti'adatu qabla al-qira'ah. Kemudian di antara sunnah-sunnah di dalam sholat jenazah adalah membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Dan ini hukumnya sunnah. Sebagian para ulama berpendapat wajib. Nah. Berdasarkan perintah dalam ayat ya. Dan sebagian para ulama berpendapat sunnah. Maka seyogianya bagi seseorang untuk tidak meninggalkan isti'adzah, berta'awud atau beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian wa an yadu'a li nafsihi wa lil muslimin, dan disunnahkan juga untuk mendoakan diri sendiri dan mendoakan kaum muslimin. Nah, dan ini dilakukan pada takbir yang keempat. Nah, jadi setelah takbir yang keempat disunahkan untuk mendoakan diri sendiri atau mendoakan orang tua atau mendoakan kaum muslimin. Nah, mau mendoakan diri sendiri dan orang tua misalkan Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani saghira. Saghira. Taib. Dan mendoakan kaum muslimin. Ini dilakukan setelah takbir yang keempat. Hukumnya sunnah. Kalaupun habis takbir keempat langsung salam, maka tidak mengapa. Ya. Karena berdoa setelah takbir keempat hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, wal israr bil qiraah, disunnahkan sir. Ya. Ketika membaca na'am bacaan di dalam sholat jenazah. Ya. Walaupun sholat jenazahnya malam hari, maka bacaannya sir. Gak boleh baca al-fatihahnya jahr misalkan, padahal sholat jenazah. Ya. Nah, al-israr bil qiraah. Dalam sholat jenazah, bacaan al-fatihah dibaca dengan bacaan sir. Taib. Masih tentang masalah sholatul jenazah, ya, tersisa satu masalah lagi. Ya. Ahsan kita selesaikan di malam hari ini. Nah, yaitu masalah yang keenam tentang waktu sholati alal mayyit wa fadluha wa kaifiyatuha. Waktu sholat jenazah dan keutamaannya serta tata caranya. Nah, baik. Namun insyaallah akan kita baca ba'dal adzan. Adzan al-muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam. Waktu sholati alal mayyit wa fadluha wa kaifiyatuha. Waktu pelaksanaan sholat jenazah dan keutamaannya serta tata caranya. Al-awal yang pertama, waktuha, waktu pelaksanaan sholat jenazah. Waktu sholati alal mayyit yabda'u ba'da tagsilihi wa takfinihi wa tajihizihi. Nah, ingkana hadiron. Waktu pelaksanaan sholat jenazah adalah setelah atau dimulai setelah dimandikan dan dikafani, ya, dan disiapkan jenazahnya. Jadi setelah dimandikan dan dikafani, ya, dan telah siap jenazahnya. Ya. Nah, itu telah siap untuk dikuburkan. Nah, atau untuk diangkat ke kuburan. Ya. In kana hadiran, apabila jenazahnya itu hadir atau ada, na'am, di tempat. Ya. Itu bukan mayit yang gaib, tetapi mayit yang hadir, yang ada, maka disolatkan setelah dimandikan dan dikafani dan setelah disiapkan. Nah, bagaimana kalau mayitnya mayit yang nan jauh di sana, yang belum disolati? Nah, kalau mayitnya tidak hadir di hadapan kita atau di tempat, ya, maka waktu pelaksanaan sholat jenazahnya adalah au bulug khobari wafatihi in kana ghaiban. Nah, au bulugi khobari wafatihi in kana ghaiban. Waktu pelaksanaan sholat jenazahnya adalah setelah sampainya berita wafatnya. Setelah sampainya berita wafatnya. Ingka naghaiban, jika mayit tersebut adalah mayit yang gaib. Ya, mayit yang gaib. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. terhadap Raja Najasyi ketika Raja Najasyi meninggal dunia dan beliau mendengar beritanya, ya, maka setelah beliau mendengar berita meninggalnya Raja Najasyi, ya, maka beliau menyolati Raja Najasyi, ya, dengan sholat gaib. Ini menunjukkan waktu pelaksanaan sholat gaib itu adalah ketika sampainya khobar, ya, dimulai ketika sampainya khobar berita tentang wafatnya orang tersebut. Kemudian yang kedua, fadluha, keutamaannya. Keutamaan menyolati jenazah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, ya, yaitu dia ikut solat, ya, falahu qirat, maka bagi dia pahala satu qirat. Pahala solat jenazah, ya, satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiraton, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikebumikan atau dikuburkan, maka bagi dia pahala dua qirat. Qila wa mal qiraton, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Qala mislul jabalainil azimain, maka beliau menjawab, dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Ya subhanallah. Nah, pahala yang besar, ya, dari pahala melakukan sholat jenazah, ya, dan mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Nah, kalau hanya sampai disolatkan dia dapat satu qirat, satu pahala, seperti gunung yang besar, ya, pahala sebesar gunung. Ya. Kemudian kalau dia menyaksikannya sampai dikebumikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dua qirat, ya, pahala seperti dua gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Maka seyogianya seorang muslim bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam meraih, ya, pahala-pahala yang besar seperti ini, ya. Amalan yang ringan, ya, yaitu melaksanakan sholat jenazah, ya, pahalanya sebesar gunung. Ya. Kemudian kalau sampai dia mengikutinya sampai dikuburkan, ya, maka pahalanya dua qirat. Ya. Ini pahala yang besar. Hanya saja pahala ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan nanti di akhirat. Ya. Dan tidak seyogianya, ya, seorang mukmin atau seorang muslim yang dia sedang menyaksikan jenazah, ya, akan tetapi dia tidak ikut menyolati. Ya. Karena kadang pemandangannya seperti ini. Ya, yang takziah masya Allah ribuan banyak, ya, yang sholat, ya, paling 50 orang, ya, yang lainnya ngobrol, yang lainnya nggak tahu, ya, seolah-olah yang sholat jenazah itu hanya orang-orang pesantren, kiai, ustad, ya, hanya itu, ya. Sehingga takziah hanya sekedar seperti itu, ya, tidak melakukan sholat jenazah, sangat disayangkan. Padahal hendaknya dia tidak luput dari pahala-pahala yang besar seperti ini dengan mengikuti sholat jenazah, jangan sampai terluput. Kemudian yang ketiga, kaifiyatuha, tata caranya. Ini juga pembahasannya agak panjang ya. Nah, maka fasbiru ya, sabar sebentar. Kaifiyatuha, tata caranya. Yaqumul imam wal munfarid inda ra'sir rajul. Imam dalam sholat jenazah atau orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian, dia berdiri di atas, dia berdiri di hadapan kepala jenazah laki-laki. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri di pas kepalanya atau di hadapan kepalanya jenazah. Wa wasatil mar'ah, dan kalau jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di tengah jenazah, yaitu di perut atau di depan perut jenazah. Li thubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas radhiyallahu anhu. Karena sabitnya hal tersebut dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abi Dawud, juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwasanya na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kepala jenazah laki-laki ya, dan berdiri di hadapan na'am, perut jenazah perempuan. Summa yukabbir lil ihram. Setelah berdiri ya, di hadapan kepala jika jenazahnya laki-laki, atau di hadapan na'am, perut jika jenazahnya adalah perempuan, setelah itu dia bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah bertakbir dengan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangannya, setelah itu wa yata'awwadzu ba'da takbir, berta'awud setelah takbir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma yusammi, kemudian dia membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim ya, thumma yaqra'ul fatihata sirron, kemudian dia membaca surat al-fatihah sirron. Nah, dengan bacaan yang sir ya, lirih ya, bukan jahar tapi sir, lirih. Walau kana dzalika bilail, walaupun sholat jenazahnya itu di malam hari, tetap baca al-fatihahnya sir, lirih. Thumma yukabbir wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tashahud, kemudian setelah membaca al-fatihah dia bertakbir yang kedua ya. Setelah takbir yang kedua, dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti solawat yang diucapkan ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Salawat na'am Ibrahimiyah yang dibaca ketika tasyahud. Setelah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir lagi. Takbir yang keberapa? Yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyit biddu'a, mendoakan mayyit. Nah, setelah takbir yang ketiga dia berdoa untuk mayit. Al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca setelah takbir yang ketiga? Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah doa beliau sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada beberapa doa. Ya. Nah, boleh memilih salah satunya. Nah. Di antaranya adalah doa beliau sebagai berikut. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah. Yaitu doa beliau, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Nah, ini salah satu doa yang dibaca na'am dalam salat jenazah. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah nah orang-orang hidup kami dan orang-orang yang meninggal dari kami, ya. Wa syahidina wa ghaibina, orang-orang yang hadir nah di antara kami dan orang-orang yang tidak hadir nah dari kami, ya. Wa saghirina wa kabirina, ya Allah ampunilah nah anak-anak kecil kami dan orang-orang besar kami. Wa dzakarina wa unthana, dan laki-laki kami dan perempuan-perempuan kami, yaitu kaum muslimin dan muslimat. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, ya Allah. Naam. Barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan barang siapa yang Engkau wafatkan dari kami, ya, maka wafatkanlah dia di atas al-iman, keimanan. Nah, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Ini salah satu doanya. Di antara doanya yang lain adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya rahimahullahu taala, yaitu doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal bard wa naqqihi minadh dhunubi wal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri au azabin nar. Nah, dan ini disesuaikan dengan jenis kelamin mayitnya, ya. Kalau laki-laki maka domir hu, ya. Kata ganti hu. Kalau mayitnya perempuan maka domirnya domir ha. Nah, Allahumma gfir laha. Nah, kalau laki-laki Allahumma gfir lahu. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, wa'afihi dan afiatkanlah dia, ya, selamatkanlah dia, wa'fu anhu dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu dan muliakanlah tempatnya, wa wasi' madkhalahu, ya, dan luaskanlah tempat masuknya yaitu kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan cucilah dia dengan air salju dan embun. Wa naqqihi minadh dhunub wal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darih, dan gantilah rumahnya na'am yang lebih baik, ya, daripada rumahnya. Nah, gantilah dia dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlih, dan gantilah keluarganya dengan yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujih, dan gantilah dia dengan keluarga yang lebih suami yang lebih baik daripada suaminya. Atau kalau perempuan, kalau laki-laki, gantilah istrinya yang lebih baik, ya, daripada istrinya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Wa a'idhu min adzabil qabr, dan lindungi dia dari azab kubur. Au adzabin nar, atau dari azab neraka. Nah, tapi ini diantara doa dalam sholat jenazah. Bisa memilih yang pertama tadi, bisa juga yang kedua. Nah, terus bagaimana kalau mayitnya adalah anak kecil? Wa in kana al-mayyit saghiran, kalau jenazahnya adalah bayi atau anak kecil, qal maka Naam. Dia berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajron. Nah, sebagaimana yang datang dalam Musannaf Abdul Razzaq. Nah, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Doa untuk jenazah yang naam masih kecil atau bayi. Ya. Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajron. Ya Allah, jadikanlah naam dia sebagai pahala yang mendahuluinya untuk kedua orang tuanya, ya. Naam. Faraton dan juga simpanan, wa ajron dan pahala baginya, ya. Sama maknanya salafan, faraton, ya. Naam, yaitu pahala yang mendahuluinya. Naam, itu sebagai simpanannya. Naam. Bagi kedua orang tuanya. Sehingga yang didoakan adalah apa? Kedua orang tuanya. Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajron. Nah, ya Allah, jadikanlah naam dia sebagai pahala bagi kedua orang tuanya. Nah. Tentunya jika orang tuanya apa? Sabar dan ridho. Ya, ketika anaknya meninggal dunia. Dan sabar yang terhitung adalah sabar ketika goncangan pertama. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika goncangan pertama. Nah, ketika anaknya meninggal dunia, di saat itu dia sabar. Di saat goncangan pertama. Adapun kalau sudah 2-3 hari seminggu, nah baru sabar, nah itu sabarnya karena berlalunya hari, ya, jadi sabar terpaksa. Nah, karena berlalunya hari, sehingga menjadi hilang, nah kesedihan karena berlalunya hari, sehingga sabar yang terhitung pahala padanya atau sabar yang berpahala adalah sabar inda sodmatil ula, ketika goncangan pertama, ya. Nah. Kemudian setelah membaca doa untuk mayit, tsumma yukabbir, kemudian bertakbir. Ini takbir yang keberapa? Yang keempat. Fayaqifu wa yaqifu ba'daha qalilan, dan dia berdiri setelah takbir yang keempat qalilan sebentar. Wa inda abima tayassara fa hasan. Kalau dia berdoa dengan doa yang mudah bagi dia, maka bagus. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, setelah takbir keempat, kemudian berdoa. Naam, dengan doa yang mudah baginya, maka ini hukumnya sunnah. Ka'an yakul, seperti misalkan dia berdoa. Allahumma la tahrumna ajrohu, wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan pahalanya kepada kami. Dan janganlah engkau timpakan fitnah kepada kami setelah sepeninggalnya. Nah, sebagaimana yang datang dalam Naam Muwatta Imam Malik. Dalam Muwatta Imam Malik dan juga dalam Musannaf Abdul Razzaq alaihi marahmatullah. Atau berdoa untuk diri sendiri, ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana kama rabbayani saghira, ya. Nah, atau Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila akhirih, ya, berdoa untuk kaum muslimin. Taib. Dan kalaupun dia tidak berdoa setelah takbir keempat, maka tidak masalah, karena ini hukumnya sunnah. Nah, boleh dia langsung salam. Thumma yusallim taslimatan wahidatan an yaminih. Kemudian setelah itu, setelah berdoa, nah, dia salam satu kali salam, ya, ke kanannya atau ke arah kanan dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Ini yang wajib. Satu kali salam ke arah kanan. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Kalau dia salam dua kali salam, ya, habis ke kanan kemudian dia ke kiri, ya. Maka fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Dan ini sunnah. Nah, salam yang kedua hukumnya sunnah. Baik. Selesai secara ringkas tentang tata cara sholat jenazah. Nah. Baik. Setelah selesai sholat jenazah, ya sudah. Setelah itu apa? Diangkat mayit untuk dikuburkan. Nah, ya. Diangkat mayit untuk dikuburkan. Nah. Kecuali jika masih ada lagi yang mau sholat, ya, atau karena sebab lain, nah, maka menunggu, ya, sampai semua selesai sholat. Ya. Kemudian artinya tidak ada amalan-amalan lain, ya, nah, karena dia sudah didoakan ketika sholat jenazah, sudah didoakan dengan doa-doa tadi, ya, dan itu sudah cukup. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa man fatahu ba'dus shalah dakhala ma'al imam. Wa man fatahu ba'dus shalah, wa man fatahu ba'dus shalah dakhala ma'al imam. Sekarang orang yang makmum masbuk, ya. Makmum masbuk dalam shalat jenazah bagaimana? Orang yang terluput dari sebagian sholat atau dari sebagian takbir dari sholat jenazah, maka dakhala ma'al imam, maka dia langsung masuk bersama imam. Wa idza sallama, dan jika imam sudah salam, qadha ma fatahu ala sifatihi, maka dia mengqadha apa yang na'am terluput darinya, ya, ala sifatihi, ditunaikan sesuai dengan tata caranya. Misalkan dia pas masuk takbir, ya, Allahu Akbar, pas takbir yang misalkan keberapa? Takbir yang ke, eh, yang ketiga misalkan. Pas takbir yang ketiga. Dia takbir pertama karena masbuk, imam takbir ketiga. Imam membaca doa, dia membaca Al-Fatihah. Ya, dia membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian imam takbir keempat, ya, dia takbir yang kedua kan. Nah, imam membaca na'am, ya, doa untuk diri sendiri atau untuk kaum muslimin, sedangkan dia membaca salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah imam salam, maka dia lanjutkan takbirnya, takbir yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian setelah takbir ketiga baru dia membaca doa untuk mayit. Kemudian dilanjutkan takbir yang keempat. Setelah itu dia berdoa sebentar kemudian salam. Demikian bagi enam orang yang masbuk dalam sholat jenazah. Baik. Kemudian wa man fatathu shalah qabla dafni falahu an yusalli 'alal qabr. Barang siapa yang terluputkan dari sholat jenazah sebelum na'am dikuburkan, ya, sebelum dikuburkan dia enggak sempat menyolati, nah, keburu dikuburkan. Bagaimana orang yang tidak sempat menyolati na'am sebelum dikuburkan tadi, ya, falahu an yusalliya 'alal qabr, maka boleh baginya untuk sholat di atas kuburan. Nah, boleh sholat di atas kuburan, ya, menghadap ke kiblat kemudian sholat di kuburan, sholat jenazah. Nah, ya. Baik. Selain sholat jenazah, enggak boleh sholat di kuburan. Ya. Nah, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Ya. Nah, kalau sholat jenazah boleh, karena menyolati jenazah. Nah, hak jenazah. Ya. Apa dalilnya? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik fi qisatil mar'ati allati kanat taqumul masjid. Dalilnya adalah karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah wanita yang na'am bertugas menjaga masjid, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang tinggal di masjid, yang dia membersihkan masjid, nyapu masjid, ya. Nah, dan seterusnya. Nah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika tidak melihatnya. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana wanita itu? Ya. Maka para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Nah, dan sudah dikuburkan. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta diantar untuk naam ke kuburannya. Kemudian beliau sholat di kuburan. Nah, menyolati jenazah wanita tersebut yang dahulunya naam menjaga masjid atau mengurusi masjid. Ya. Ini dalilnya. Kemudian wa yusalli 'alal ghaib 'alal 'anil balad 'indal 'ilmi biwafatihi walau bi syahrin aw aktsar. Dan menyolati jenazah dengan salat ghaib. Jenazah yang jauh dari negerinya. Nah, 'indal 'ilmi ketika tahu wafatnya, ya. Ketika baru tahu wafatnya, ya. Walaupun sudah lewat 1 bulan atau lebih. Nah, walaupun sudah lewat 1 bulan atau lebih, ya. Dan dia belum disolatkan. Nah, misalkan dia punya keluarga, di mana keluarganya, nggak tahu di mana, ya. Taib hidupnya di negeri kafir misalkan. Baik, maka ketika mendapatkan berita dia telah meninggal dunia di tengah-tengah orang kafir, walaupun sudah lewat 1 bulan, boleh dia sholat gaib. Nah, boleh dia sholat gaib ketika dia tahu. Nah, berita wafatnya saudaranya, ya, atau keluarganya dalam keadaan belum disolatin. Nah. Kemudian wa yusalla ala saqt idza tamma lahu arba'atu ashhur fa aktsar. Dan juga dilakukan salat jenazah terhadap as-saqt. Apa ini? Bayi yang keguguran. Apabila bayi tersebut sudah sempurna 4 bulan. Karena kalau sudah 4 bulan sudah ditiupkan roh. Ya, dan dia sudah menjadi manusia. Nah, walaupun bentuknya masih janin tapi sudah ada rohnya. Kalau keguguran setelah 4 bulan maka wajib naam diperlakukan jenazahnya seperti jenazah orang dewasa. Ya, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun jika janin tersebut kegugurannya sebelum 4 bulan, ya, sebelum berumur 4 bulan dalam rahim ibunya, maka naam tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, ya, dan tidak perlu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Boleh dikubur di mana saja, di belakang rumah atau di mana, ya. Enggak perlu disolati, enggak perlu dikafani, enggak perlu dimandikan. Nah, kalau janinnya kurang dari 4 bulan karena belum ada ruhnya. Nah. Baik. Adapun jika sudah sempurna 4 bulan maka sudah ada ruhnya. Sehingga jika keguguran setelah waktu tersebut di naam lakukan pengurusan jenazah seperti pengurusan jenazah dewasa. Wa in kana aqall min dzalika fala yusalla alaihi. Nah, dan jika bayi tersebut, janin tersebut kurang dari 4 bulan maka tidak disolatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini penjelasan ringkas tentang tata cara salat jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.